Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali, yaitu kita masih pada poin yang sebelumnya, di antara sawarif anil haq adalah iltizam usulin fasidatin wa suluki tariqin ghairi hadin, yaitu berpegang dengan prinsip yang fasid, prinsip yang rusak, yang batil, dan menempuh jalan yang tidak membimbing, yaitu tidak mengarahkan kepada al-haq itu sendiri. Seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya di sana ada jenis-jenis manusia yang mereka berpegang dengan prinsip-prinsip yang rusak dan mengikuti jalan yang sesat. Dikarenakan apa yang mereka pegang tersebut adalah prinsip yang keliru, sebagaimana dicontohkan oleh beliau rahimahullah, seperti orang-orang sufiyah. Mereka berpegang dengan ad-dawq, yaitu dengan perasaan mereka. Sehingga perasaan mereka dijadikan sebagai hakim yang memutuskan urusan di antara mereka, bahkan dijadikan sebagai pemutus, sebagai hakim yang menghakimi syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah, mereka berpegang dengan akal-akal mereka, sehingga apa saja yang tidak masuk menurut mereka, tidak masuk dalam akal mereka, tidak sesuai dengan akal mereka, mereka akan tolak perkara tersebut. Dan akal dijadikan sebagai hakim yang menghakimi Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perkara-perkara yang lainnya dari kesesatan-kesesatan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Maka dikatakan oleh beliau selanjutnya, oleh al-muallif rahimahullah, وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَصْلَ إِذَا كَانَ فَاسِدًا فَإِنَّ كُلَّ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ فَهُوَ فَاسِدٌ. Dan tidak diragukan bahwasanya sebuah prinsip, sebuah landasan, jika itu adalah merupakan prinsip ataukah landasan yang rusak, maka sungguh seluruh yang dibangun di atas prinsip tersebut itu pun adalah fasidun, yaitu akan rusak pula karena pondasinya adalah pondasi yang rusak. Landasannya adalah landasan yang rusak, sehingga apa saja yang dibangun di atasnya itu pun akan rusak pula mengikuti landasannya. Fal batilu la yahdi ilal haqqi bal yudaduhu. Dan yang namanya kebatilan, kata beliau, itu tidak akan menyampaikan kepada al-haq, tidak akan membimbing kepada al-haq, bal yudaduhu. Bahkan yang namanya kebatilan itu justru akan melawan al-haq itu sendiri dan mengarahkan kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan al-haq, diarahkan kepada kebatilan, kepada kesesatan-kesesatan. Itulah yang namanya al-batil. Wa ma buniya 'ala batilin fa huwa batilun. Diulang kembali, kata beliau, wa ma buniya 'ala batilin, dan apa saja yang dibangun di atas perkara yang batil, fa huwa batilun, maka itu juga batil hukumnya. Ketika sebuah prinsip itu dibangun di atas kebatilan, bukan berdasarkan Alkitab dan juga Sunnah, maka seluruh yang tumbuh di atas prinsip tersebut itu mesti menyelisih Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dianggap sebagai perkara yang batil karena bertentangan dengan Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, man ibtagha al-huda fi ghairi al-kitabi was-sunnati lam yazdad min Allah illa bu'da. Barang siapa yang mencari al-huda, barang siapa yang mencari petunjuk dari selain al-kitab dan juga sunnah, dia pengen mencari petunjuk melalui prinsip-prinsip yang keliru tadi, prinsip-prinsip yang batil. Apakah seperti pegangannya orang-orang sufi ya? Ataukah seperti pegangannya prinsipnya orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan juga yang lainnya? Maka barang siapa, kata beliau, yang mencari petunjuk pada selain Alkitab dan juga Sunnah, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidak akan menambah dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kejauhan. Itu semakin jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin dia mencari petunjuk dari selain Alkitab dan juga Sunnah, maka semakin dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia cari tersebut tidak akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mencapai kepada keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena prinsip yang dia jalani adalah sudah keliru, yaitu mencari sesuatu, mencari petunjuk bukan dari Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin menambah jauhnya dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dari kebenaran. فَالطَّرِيكُ إِلَى اللَّهِ وَالْهَادِ إِلَى الْحَقِّ طَرِيكٌ وَاحِدٌ. Maka jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga petunjuk yang bisa mengantarkan kepada kebenaran, jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah tariqun wahid. Hanya satu jalan saja. Hanya satu jalan saja yang bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yaitu jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia mengikuti jalan tersebut. Dan dilarang manusia untuk keluar dari jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena seperti tadi, orang yang mencari petunjuk dari selain Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wasawarifu 'anil haqqi subulun katsiratun jiddan. Sementara as-sawarif, yaitu perkara-perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran, itu kata beliau subulun katsiratun jiddan. Banyak sekali jalan-jalannya. Banyak sekali jalan-jalannya. Jalan-jalan yang bisa menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus. Jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti, itu sangat banyak kata beliau. As-sawarif 'anil haqq subulun katsiratun jiddan. Jalan-jalan yang bisa memalingkan dari pemaling-pemaling yang bisa memalingkan dari kebenaran, itu sangat banyak kata beliau. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya wa anna hadha sirati mustaqima. Dan bahwasanya ini adalah merupakan jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jalanku yang mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Maka ikuti jalan yang lurus tersebut. Yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan sebagai sirat, siratul mustaqim, itu jalan yang lurus yang manusia diperintahkan, fattabi'uhu, hendaknya kalian mengikuti jalan tersebut. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan jangan kalian mengikuti as-subul, yaitu jalan-jalan selain dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilihi. Niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan jalan yang lurus yang manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan satu jalan saja. Wa anna hadha sirati mustaqima, dan bahwasanya ini adalah merupakan jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan tersebut. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala melarang agar manusia mengikuti jalan selain jalannya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-subul wa la tattabi'us subula, maka jangan kalian mengikuti as-subul, itu jalan-jalan yang lain selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan-jalan tersebut bisa memalingkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyampaikan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis yang lurus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hada sabilullah, ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sabil itu satu jalan saja. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, Kemudian Nabi SAW juga menggaris-garis yang lain. Itu garis yang ada di kanan-kiri garis yang lurus tersebut. Setelah menggaris-garis yang lurus, maka Nabi SAW menggaris-garis yang lain yang ada di sisi kanan ataukah kiri garis yang lurus tersebut. Kemudian Nabi SAW menyatakan, hadihi subul. Ini adalah merupakan jalan-jalan. Wa alaiha syaitanun yad'u ilaih. Di mana di masing-masing jalan tersebut itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Tentunya syaitan mengajak manusia bukan kepada al-haq. Syaitan mengajak kepada hawa nafsu. Mengajak kepada kesesatan-kesesatan, kepada kebatilan-kebatilan. Kepada subuhat wa syahawat. Diajak oleh syaitan untuk tersesat. Semakin menjauhi jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan, membawakan ayat tersebut. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Yang menunjukkan seperti yang disebutkan oleh beliau di atas tadi. Bahwasanya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya satu saja. Sementara jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesesatan itu sangat banyak. Jalan-jalan yang bisa memalingkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kebenaran itu sangat banyak. Yang syaitan itu mengajak manusia pada jalan-jalan tersebut. Apakah manusia diajak dengan subuhat? Ataukah manusia diajak dengan syahwat? Ataukah dengan perkara-perkara yang lainnya? Dengan kebid'ahan, kemaksiatan, dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan kenifakan. Itu syaitan mengajak manusia di jalan-jalan tersebut. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwasanya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu saja. Sementara yang memalingkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu subulun kathiratun. Jalan-jalan yang sangat banyak sekali. Sehingga dari sini penting bagi kita untuk kita mengikuti jalan yang lurus. Prinsip yang benar. Bimbingan yang benar. Agar kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah. Faman kana asluhu sahihan. Hasalat lahu al-hidayatu. Wawuffiqa ilal haqqi. Maka barang siapa yang prinsipnya itu sahihan. Prinsipnya itu benar. Prinsipnya lurus. Sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah. Cocok dengan Alkitab dan juga sunnah. Hasolat lahul hidayah. Maka dia akan mendapatkan hidayah petunjuk. Karena apa yang dia jalani adalah sesuatu yang benar. Yaitu Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wuffiqa ilal haqqi. Dan dia diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kebenaran. Ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebenaran tersebut. Karena prinsip yang dijalani adalah benar. Namun sebaliknya kata beliau, wa man kana asluhu batilan dhalla wa ma kana minal muhtadin. Dan barang siapa yang prinsipnya itu batil, jalan yang dia ikuti adalah batil, maka dhalla, dia pun akan tersesat dan dia tidak termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tidak mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kebenaran. Tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga dari sini penting bagi kita untuk mengikuti prinsip yang benar, jalan yang benar yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In dalaltu fa innama adillu ala nafsi. وَإِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. Jika aku tersesat, فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي. maka sesungguhnya hanyalah aku tersesat atas diriku. Wa ini tadaitu, dan jika aku mendapatkan hidayah, fabima yuhi ilayya rabbi, maka itu dikarenakan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku wahyukan kepadaku. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lumun anna kulla kamalin fil far'il muta'allam fa huwa min al-asril mu'allimi. Beliau menjelaskan apa yang sudah lewat, bahwasanya prinsip kalau itu adalah merupakan prinsip yang sahih, maka dia pun akan mendapatkan kebenaran. Dia akan sampai kepada kebenaran. Namun kalau prinsipnya itu batil, maka dia akan tersesat dan dia tidak termasuk dari al-muhtadin. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lumun, dan merupakan perkara yang diketahui, anna kulla kamalin fil far'il muta'allam, bahwasanya seluruh kesempurnaan yang ada pada al-far'il muta'allam, yaitu cabang al-muta'allam yang diajari, yaitu seorang talib yang belajar, kesempurnaan yang ada padanya, fahuwa minal aslil mu'allimi, maka itu sumbernya, itu berasal, kata beliau, minal aslil mu'allimi, dari asal al-mu'allimnya, yaitu dari mu'allimnya, dari yang mengajarinya. Artinya kalau mu'allimnya itu adalah mu'allim yang lurus, yang benar, yang memiliki kesempurnaan, maka cabangnya itu talibnya, tulabnya, juga mereka akan memiliki kesempurnaan-kesempurnaan yang sama seperti mu'allimnya. Sehingga seluruh kesempurnaan yang ada pada muta'allam, yang diajari tersebut, itu sebenarnya berasal dari al-aslul mu'allimi, yaitu yang berasal dari mu'allimnya, yang mengajarinya. Artinya di sini sumbernya, kalau sumber yang jelas, sumbernya bagus, sahih, maka yang bercabang darinya juga akan lurus, akan benar. Berbeda ketika sumbernya itu adalah sumber yang batil, yang tidak jelas, yang tidak membimbing kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka cabang-cabangnya juga akan tidak jelas, akan sesat, tidak sampai kepada kebenaran, tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, wa randul amri ila dhawqi awil akli yujibu sarra wal fasada wa tanaqudha wal ikhtilafa alladhi huwa amaratu dhalali. Kemudian beliau menyinggung kembali bahwasanya prinsip yang sudah disebutkan tadi, prinsip yang dijalani oleh manusia sehingga mereka bisa tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka memiliki prinsip yang batil, yang rusak, di antaranya adalah berpegang dengan ad-dawuk dan juga al-aql. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, waraddul amri ila dhawqi, dan menyerahkan perkara kepada ad-dawuk, itu kepada perasaan, awil akli, ataukah kepada akal, artinya dhawq, perasaan tersebut, ataukah akal tersebut, ini yang dijadikan sebagai hakimnya, sebagai panutannya. Maka mengembalikan perkara kepada ad-dawuk dan juga akal, ini yujibu asyar, bisa menimbulkan yang namanya kejelekan. Wal fasada, dan juga bisa menimbulkan kerusakan. Wa tanaqudha, demikian pula bisa menimbulkan tanaqud, itu sesuatu yang bertolak belakang. Wal ikhtilafa, dan juga perselisihan. Alladhi huwa amaratu dhalali, di mana apa yang disebutkan tadi oleh beliau, perkara-perkara yang timbul dari akibat mengembalikan urusan kepada perasaan ataukah kepada akal, berupa kerusakan, kejelekan, ataukah bertolak belakang, ataukah perselisihan. Munculnya hal-hal yang demikian, kata beliau, itu adalah merupakan amaratud dhalali, tanda kesesatan. Di antara ciri kesesatan adalah menimbulkan kejelekan. Di antara kesesatan cirinya adalah timbulnya al-fasad, itu kerusakan. Timbulnya tanakut. Timbulnya perkara yang bertolak belakang. Dan juga timbulnya al-ikhtilaf, perselisihan. Karena berprinsip ataukah mengikuti prinsip yang keliru. Yaitu mengembalikan urusan kepada ad-dawq dan juga kepada al-aql. Fayusbihun nasu fi qawlin mukhtalif. Sehingga manusia itu benar-benar berada fi qawlin mukhtalif. Yaitu ucapan atau pendapat yang berbeda-beda. Yang satu menurut perasaan saya seperti ini. Yang satunya lagi kalau menurut saya tidak seperti itu. Demikian pula yang berpegang teguh dengan akalnya. Kalau menurut akal saya ini masuk akal. Yang satu menyatakan tidak, tidak masuk akal. Karena akal dan juga perasaan manusia berbeda-beda. Sehingga kalau prinsipnya adalah mengembalikan kepada al-dawq dan juga al-aql, ini akan menimbulkan seperti yang disebutkan oleh beliau. Asyar, wal-fasad, wal-tanakut, wal-ikhtilaf. Sehingga manusia dikatakan oleh beliau, fi kaulim mukhtalif, berada pada ucapan atau kependapat yang berbeda-beda. Masing-masing sesuai dengan perasaannya, masing-masing sesuai dengan akalnya. Wa sababu dhalika anna al-uqula wal adwaqa mutabayyinatun ghayat at-tabayyuni. Sebabnya adalah karena akal manusia, perasaan-perasaan manusia itu mutabayyinatun ghayat at-tabayyuni, itu sangat berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Akal si fulan dengan si Alan berbeda, perasaan si fulan dengan si Alan juga berbeda. Sehingga kalau urusan agama itu dikembalikan kepada akal, dikembalikan kepada perasaan, ini akan timbul yang namanya kerusakan. Akan timbul berbagai macam tanakut, akan timbul berbagai macam al-ikhtilaf. Sehingga dari sini akan jelas bahwasanya berprinsip dengan prinsip yang keliru, yaitu mengembalikan perkara kepada adz-dzauq wal-aql, ini adalah sesuatu yang bisa menyimpangkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, وَقَدْ عَظُمَتْ الْفِتْنَةُ فِي تَعْظِيمِ الْعَقْلِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى النَّقْلِ. Dan sungguh menjadi besar fitnah, pengagungan terhadap akal. Dan juga mengedepankan akal daripada dalil-dalil yang ada. Itu bencana malapetaka fitnah yang timbul akibat mengagungkan akal. Dan juga lebih mengedepankan akal daripada an-naql, dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah. Ini malapetakanya sangat besar, kata beliau. Azumat al-fitnah. La siyama fi zamanina hada alladhi ustuliha alaihi bi'asril awlamah. Terlebih lagi, kata beliau, pada zaman sekarang kita ini. Itu zaman yang dikenal ataukah diistilahkan, kata mereka, dengan istilah al-awlamah, itu globalisasi. Masa-masa semacam itu, kata beliau. Wadhalika bisababit tufratil kabirati fil injazatil madiyati. Yang demikian itu disebabkan, kata beliau, karena letupan ataukah ledakan yang besar. Fil injazatil madiyah, itu pada perolehan materi. Mereka berhasil mendapatkan ini, mendapatkan ini dari berupa materi. Sehingga kata beliau, fa asaba ahlaha al-ujubu wal-ghururu. Sehingga menimpa orang-orang yang hidup pada zaman semacam itu, yang mereka mendapatkan banyak materi, kata beliau, al-ujub wal-ghurur. Mereka tertimpa dengan al-ujub, bangga diri. Dan juga al-ghurur, yaitu tertipu dengan kemampuan mereka, kecerdasan mereka, dan juga seterusnya. Kecerdasan mereka, akal-akal mereka. Sehingga kata beliau, faja'alu 'uqulahum hakimatan 'ala syar'i wa 'ala ma lam yuhitu bihi 'ilma. Sehingga mereka menjadikan akal-akal mereka sebagai hakimah, sebagai hakim yang menghakimi syariat dan juga menghakimi perkara-perkara yang mereka tidak mengilmuinya. kal ilahiyat, seperti urusan ketuhanan, wal ghaibiyat, dan juga perkara-perkara gaib. Ini semuanya dihukumi dengan akal-akal mereka, difahami dengan akal-akal mereka, sehingga urusannya pun menjadi rusak, timbul kerusakan. Allati taharu fiha al-uqulu, di mana urusan-urusan yang seperti ini sebenarnya, urusan ilahiyat wal ghaibiyat, adalah perkara yang taharu fiha al-uqulu, yang akal-akal manusia itu sebenarnya bingung untuk memahaminya. Kalau difahami dengan akal, kalau difahami dengan dalil-dalil, itu akan masuk, akan bisa diterima. Namun dikarenakan mereka adalah sebuah kaum yang lebih mengagungkan akal dan juga lebih mengedepankan akal-akal mereka, sehingga segala sesuatu dihukumi dengan akal-akal mereka. Mereka tertimpa dengan yang namanya al-ujub wal-gurur, seperti yang disebutkan oleh beliau. Maka beliau, wa ha'ula'i bifi'lihim hada saru qadihina fil aqli. Dan mereka ini dengan perbuatannya mereka sendiri, dengan perbuatan yang semacam ini, membanggakan akal-akal mereka, menjadikan akal mereka sebagai hakim yang menghakimi syariat, maka kata beliau, mereka tersebut dengan perbuatannya saru qadihina fil aqli, mereka menjadi orang-orang yang qadihina fil aqli, yang sebenarnya mencacati akal-akal mereka sendiri, yaitu mencacati akal mereka sendiri dengan perbuatan mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Li'annal aqla syahida bi sihhati syar'i, karena sebenarnya akal itu syahida bi sihhati syar'i, menyaksikan atau bersaksi bi sihhati syar'i, tentang kebenaran dari syariat Islam ini. Akal yang masih lurus, akal yang masih sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti akan mengakui kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la nisbata li'ulumihi bin nisbati li'ilmi syar'i. Dan bahwasanya la nisbata li'ulumihi bin nisbati li'ilmi syar'i. Tidak ada kaitannya ilmu yang dia miliki, itu akal yang dia miliki tersebut, dengan ilmu syariat ini. Meskipun kecerdasannya luar biasa, tidak bisa kalau hanya memahami dengan akal tersebut, kemudian akal tersebut dijadikan sebagai hakim yang memutuskan ataukah yang menghakimi syariat itu sendiri. Sehingga seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya fitnah mengagungkan akal dan mengedepankan akal, itu menjadi besar fitnahnya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, falau quddima hukmul aqli alaihi la kana dhalika qadhan fi shahadatihi, kalau seandainya quddima hukmul aqli alaihi, kalau seandainya dikedepankan, diutamakan ketentuan akal, itu keputusan akal, alaihi itu alal kitabi was sunnatu ala syar', kalau seandainya dikedepankan keputusan akal daripada syariat, lakana dhalika qadhan fi syahadatihi, maka sungguh yang seperti itu adalah merupakan qadhan, yaitu celaan terhadap persaksian dari akalnya dia sendiri. Karena akal seperti yang disebutkan tadi, syahida bi sihhati syar'i, sebenarnya akal yang lurus, akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersaksi mengakui kebenaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka mengagungkan akal, lebih mengedepankan akal daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka sedang mencacati akal-akal mereka sendiri. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau seandainya ketentuan akal itu lebih diutamakan dari syariat, niscaya hal tersebut justru merupakan qadhan fi syahadatihi, yaitu celaan, cercaan terhadap persaksian dari akalnya dia sendiri. Kemudian kata beliau, fa idza batalat syahadatuhu batala qabulu qawlihi, kalau syahadat, persaksian dari akalnya itu sudah batalat, maka batal juga qabulu qaulihi, diterimanya pendapat dia. Artinya kalau akal dia sudah tidak dianggap lagi secara syariat, karena persaksiannya sudah batil secara syariat, maka pendapat orang yang semacam ini sudah tidak bisa diterima. Ucapan dia tidak lagi bisa diterima secara syariat, akibat dari mengedepankan akal dan mengagungkan akal. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'lam anna kulla qaumin yad'una anna ma hum 'alayhi huwal haqq wa huwa muqtadal 'aqli. Dan ketahuilah bahwasanya setiap kaum yang mereka mengaku, yang mereka mengklaim bahwasanya apa yang mereka berada di atasnya itu adalah merupakan kebenaran, maka sungguh kata beliau wa huwa muqtadal 'aqli, itu hanya merupakan muqtadal akli, tuntutan akal mereka saja. Artinya setiap kaum, setiap kelompok yang mengaku bahwasanya mereka adalah mengikuti kebenaran, apa yang dijalani oleh mereka itu adalah benar, ini sebenarnya kata beliau huwa muqtadal akli, itu hanya tuntutan akal mereka saja. Itu bahasanya akal-akalan saja. Itu akalan-akalan mereka saja. Karena mereka hanya mengaku-ngaku saja. Kata beliau rahimahullah, sebutkan di sini, qala Ad-Darimi, berkata Imam Ad-Darimi rahimahullah, innal ma'qula laysa syai'an wahidan mausufan bihududin 'inda jami'in nasi fayaqtasiru 'alayhi. Sesungguhnya perkara yang ma'qul, perkara yang menurut manusia itu ma'kul, masuk akal, perkara yang dikatakan itu adalah masuk akal, bisa diterima oleh akal, itu kata beliau laisa syai'an wahidan mausufan bihududin, itu bukan merupakan sesuatu yang bisa disifati dengan batasan-batasan tertentu. Artinya tidak ada kriterianya yang jelas. Sesuatu kalau dikatakan itu masuk akal, itu tidak ada kriterianya. Tidak ada ketentuannya, kata beliau. Laisa mausufan, laisa syai'an wahidan mausufan bihududin. Yaitu tidak ada batasannya. Tidak bisa disifati dengan ketentuan tertentu. Inda jami'in nas, menurut seluruh manusia. Menurut seluruh manusia. Tidak ada ketentuannya. Fayaktasiru alaihi, sehingga kalau ada, kalau ada ketentuannya yang masuk akal, ketentuannya adalah seperti ini, seperti ini. Fayaktasiru alaih, maka manusia itu akan mencukupkan dengan kriteria tersebut, dengan ketentuan tersebut. Sehingga mereka bisa memilah-milah, ini yang masuk akal, ini tidak. Karena mereka memiliki apa? Kaidah. Namun ini enggak ada kaidah yang semacam itu, kriteria yang semacam itu. Enggak ada ketentuan yang seperti itu. Walau kana kadalik, kana rahatan linnas. Kalau seandainya perkaranya seperti itu, niscaya itu adalah rahatan linnas, merupakan rohah bagi manusia, yaitu ketenangan bagi manusia. Ini masuk akal karena ketentuannya ini, kaidahnya ini. Walakul nabihi, dan juga kata beliau, kata Imam Ad-Darimi, dan kita pun akan berkata demikian juga, ini masuk akal. Kita juga akan menyatakan demikian. Walam na'du, dan juga kita tidak akan melampauinya, enggak akan menyelisihinya. Pasti kami akan menyatakan seperti itu, kata Imam Ad-Darimi. Ini kalau sesuatu yang ma'kul, ini ada ketentuannya menurut seluruh manusia. Walam yakunillahu tabaraka wa ta'ala qal, dan juga niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berfirman, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap hizb itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Ini enggak akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman semacam ini, menunjukkan bahwasanya sesuatu yang menurut hizb-hizb tersebut ini adalah berbeda-beda. Yang satu menyatakan ini menurut saya, menurut akal saya, ini bisa diterima. Yang satunya tidak. Sehingga menurut saya ini yang benar. yang satunya lagi tidak demikian. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb itu merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Sehingga kata Imam Ad-Darimi rahimahullah, kalau seandainya sesuatu yang dikatakan ma'kul, masuk akal, itu ada ketentuannya menurut seluruh manusia, itu adalah rohah bagi manusia. Manusia akan bisa merujuk kepada ketentuan tersebut. Dan Al-Imam Ad-Darimi juga, kami akan menyatakan demikian. Tidak akan melampauinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berfirman dengan firman yang semacam ini. فَوَجَدَنَّ الْمَعْقُولَ عِنْدَ كُلِّ حِسْبٍ مَا هُمْ عَلَيْهِ. Maka kita mendapatkan al-ma'kul, sesuatu yang masuk akal, عِنْدَ كُلِّ حِسْبٍ مَا هُمْ عَلَيْهِ. Di setiap hizb adalah مَا هُمْ عَلَيْهِ, apa yang dijalani oleh mereka. وَالْمَجْهُولِ عِنْدَهُمْ مَا خَالَفَهُمْ. Sementara yang majhul, yang tidak masuk akal menurut mereka, adalah ma khalafahum, yang menyelisih apa yang mereka jalani. Ini kalau ada ketentuannya. Ini menunjukkan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, bahwasanya berpegang dengan akal, mengikuti akal, itu adalah merupakan kesesatan. Karena sesuatu yang bisa dikatakan masuk akal, itu enggak ada ketentuannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walaysatil uqul shay'an wahidan bayyinan bi nafsihi. Semakna dengan ucapan Ad-Darimi awalnya, kata beliau, walaysat uqul, dan tidaklah sesuatu yang masuk akal itu adalah shay'an wahidan bayyinan bi nafsihi, yaitu sesuatu yang bayyin bi nafsihi, sesuatu yang jelas dengan sendirinya. Artinya ada kriterianya, enggak ada. Wala alaihi dalilun ma'lumun linnas, dan tidak ada dalil yang maklum, diketahui bagi manusia. Sesuatu yang ma'kul, sesuatu yang dipahami oleh akal, yang kata mereka masuk akal, itu enggak ada dalil bagi manusia untuk mengetahuinya. Tidak ada dalilnya, kata beliau. Bal fiha hadzal ikhtilaf wal ittirab, bahkan yang ada adalah, kata beliau, hadzal ikhtilaf, itu perselisihan yang semacam ini dan juga kegaduhan yang semacam ini. Karena yang satu menyatakan menurut saya adalah ini, itu menurut akal dia maksudnya. Namun yang lainnya, menurut saya yang masuk akal adalah ini. Berbeda-beda seperti yang sudah disinggung di depan. Karena yang namanya akal manusia itu berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat jauh antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika sesuatu yang masuk akal ini tidak ada ketentuannya, tidak ada dalil yang diketahui yang bisa dijadikan pegangan bagi manusia, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la wajaba ayyu halan nasu ala syai'in la sabila ila thubutihi wa ma'rifatihi wa latifakin linnasi alaih. Sehingga wajib, kata beliau, manusia itu untuk dihalangi. Manusia untuk dihalangi ala syai'in, dari sesuatu, la sabila ila thubutihi. Wajib manusia untuk dihalangi dari sesuatu yang la sabila ila thubutihi, tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada subutihi, tetapnya perkara tersebut. Wa ma'rifatihi, dan juga tidak ada jalan untuk bisa mengetahuinya. Itu tadi, berbicara tentang sesuatu yang masuk akal. Menurut ini beda, menurut itu juga beda. Sehingga manusia harus dijauhkan, dihalangi dari perkara-perkara yang semacam ini. Wa latifakin linnasi alaih, dan tidak ada jalan untuk adanya kesepakatan manusia di atas perkara tersebut. Itu sepakat, ini masuk akal. Menurut ini, itu berdasarkan kaidah ini. Karena enggak ada yang seperti itu. Sehingga manusia harus dijauhkan dari perkara-perkara yang semacam ini. Yaitu berpegang dengan akal. Karena akal ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kata beliau, waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innahu waqa'a min tahkimi dawqi min al-fasadi ma la ya'lamuhu illa Allah. sesungguhnya telah terjadi akibat dari tahkimud dzauq, yaitu bertahkim, menjadikan perasaan sebagai hakim. Telah terjadi, kata beliau, akibat dari ini, akibat menjadikan perasaan sebagai hakim, yang menghakimi syariat, minal fasadi, itu berupa kerusakan, ma la ya'lamuhu illallah, yang tidak tahu, tidak ada yang tahu kerusakan tersebut, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kerusakannya luar biasa. Kerusakannya ini sangat besar, yang tidak ada yang tahu kerusakan yang besar tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat menjadikan dauk, itu perasaan, sebagai hakim yang menghakimi syariat. Fa'innal adwaq mukhtalifatun fi anfusiha. Karena yang namanya adwaq, itu perasaan-perasaan, mukhtalifatun fi anfusiha, itu berbeda-beda, kata beliau, antara satu dengan yang lainnya. Kathiratul alwani, dan juga banyak warnanya. Yang satu menurut saya ini, yang satu juga beda, yang satunya lagi berbeda lagi. Ini kalau dikembalikan kepada al-adwaq, maka mukhtalifah, berbeda-beda. Kathiratul alwan, banyak warnanya. Mutabayyinatun a'dhamat tabayyuni, dan mutabayyinah, berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat jauh, kata beliau, antara perasaan si fulan dengan perasaan yang lainnya. Ini sangat jauh, sehingga kerusakannya akan sangat besar. Fakullu ta'ifatin lahum adwaqun wa ahwalun wa mawajidu bihasabi mu'taqadatihim wa sulukihim. Dan setiap kelompok tentunya, kata beliau, mereka memiliki adwaq, memiliki perasaan-perasaan sendiri. Wa ahwal, dan juga memiliki kondisi-kondisi sendiri. Wa mawajidu, dan juga memiliki indera-indera sendiri, perasaan-perasaan sendiri, sesuai dengan keyakinan-keyakinan mereka, dan juga jalan-jalan mereka, jalan yang mereka tempuh tersebut. Sehingga seperti yang sudah disinggung di depan, kalau perkaranya dikembalikan kepada al-adwaq ataukah kepada akal, maka akan timbul berbagai macam kerusakan seperti yang disebutkan di atas, seperti yang sudah kita lewati. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hal yang sama, menunjukkan kepada kita bahwasanya berprinsip dengan hal yang demikian, mengikuti jalan yang demikian, yaitu menjadikan perasaan ataukah akal sebagai hakim ataukah prinsip, ini adalah sebuah kesesatan dan bisa menjadikan seseorang semakin jauh dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Masih tersisa poin yang disebut oleh beliau rahimahullah pada poin yang ke-28 ini. Fa insyaAllah kita lengkapkan, sempurnakan pada kesempatan yang mendatang. Bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.